Jugen Dede. Yang minta bojogala tangannya diangkat bareng-bareng. Nyanyi bareng-bareng ya. Wes nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng mureng ngomong ae seneng. Kudu tak trimo bojoku pancen. Yang suka bojogala nyanyi bareng-bareng. Sebelah sini mana suaranya? minta tepuk tangannya dulu buat Nyuken Dedes mana dong.